Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil larib fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kita lanjutkan ya, sampai di halaman 16. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr fi dhahrillah taala. Ya, di kitabnya Tajdidu al-Iman. Masih di permasalahan tentang ya, pokok yang pertama, perkara yang bisa menambah iman. Ya, hal-hal yang bisa menambah apa? Iman. Dia mengatakan at-ta'ammulu fi sirati an-nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal nama-nama Allah, perkara yang dapat menambah iman adalah memperhatikan ya tentang perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan belajar sirah, mengenal perjalanan hidup nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. Fa inna ta'ammula fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadyihi wa adabihi wa akhlaqihi wa muamalatihi wa jihadihi wa badlihi wa ta'ihi wa ghairi dhalika min a'dhami ma yazidu al-iman. Sungguhnya memperhatikan perjalanan hidup nabi, petunjuk nabi, adab-adab nabi alaihi salatu wasallam, akhlaknya, muamalahnya, jihadnya, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan beliau, kemurahan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya termasuk dari yang paling besar dalam menambah iman. Ya, karena nabi adalah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Rasul teladan yang baik, dan Rasul adalah pribadi yang paling kuat, paling tinggi imannya. Maka barang siapa ingin memiliki iman yang tinggi, yang kuat, maka perhatikan contohnya dari pribadi yang memiliki iman yang tinggi. Ya, dan kita memang tidak bisa untuk memiliki iman seperti Rasul, memiliki iman seperti para sahabat, tidak bisa. Tapi paling tidak kita bisa tiru contoh yang mungkin bisa kita tiru. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, fa in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falah. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, maka bermirip-miripkanlah dirimu dengan mereka. Karena memiripkan diri dengan orang mulia itu adalah satu keberuntungan. Kita tidak akan mungkin bisa menyamai akhlak nabi, akhlak Abu Bakar As-Siddiq, akhlak Umar bin Khattab, akhlak Utsman bin Affan, akhlak Ali bin Abi Thalib, tidak bisa. Tapi dengan membaca perjalanan hidup mereka, kita bisa memirip-miripkan diri. Dengan semakin sering akan semakin tertarik untuk mencontoh mereka. Ya. Walidha harasa as-salafu rahimakumullahu taala ala ta'allumi siratin nabawiyah wa ta'limiha li abna'ihim wa ahlihim kama qala Zainul Abidin Ali ibn al-Husain. Kunna nata'allamu maghaziyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunna nu'allamu ya maghaziyan nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata min al-Qur'an. Dulu ya, ketika masih kecil kami diajari tentang kisah-kisah perang nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari surah dalam Qur'an. Jadi memang diajari betul perjuangan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bisa menambah iman. Jadi dengan membaca kisah orang-orang saleh dari kalangan para nabi ya, dari kalangan para sahabat ya, itu akan bisa menambah iman. Akan tertarik, hatinya akan menjadi lebih cinta. Ya, tapi kalau membaca kisah-kisah ya, orang-orang yang mungkin dielulukan sebagai orang-orang ahli maksiat, kadang-kadang bisa mengotori hati. Ya, maka kita perbanyak diri kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatu mahasini ya ad-dini al-islami. Kemudian perkara yang dapat menambah iman adalah mengetahui kebagusan atau keindahan agama Islam. Fadinul Islami kulluhu mahasin. Ya, agama Islam semuanya itu baik. Idza nazarta ilal ibadati satajidu annaha a'malul ibadah wa ahsanuha. Ya, wa ahsaniha. Jika engkau memperhatikan tentang permasalahan, ya, sesungguhnya jika engkau memperhatikan permasalahan ibadat, engkau akan mendapatkan itu adalah ibadah yang paling sempurna dan paling bagus. Ya, wa in nazarta fil aqaid satajidu annaha asahul aqaid. Jika engkau memperhatikan dalam masalah akidah dalam Islam, engkau akan mendapatkan akidah yang baik, yang paling benar. Wa qawmiha, dan yang paling lurus. Ya. Wa kadza adabuhu wa akhlaquhu akmalul akhlaq wa ajmaluha wa tiyabuha. Kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya, demikian pula dalam adabnya, akhlaknya, ya, ini adalah paling mulia dari, paling sempurna dari akhlak, kemudian paling bagus, ya, paling indah. Sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan untuk kalian nikmatku, ya, dan telah kuridhoi, ya, Islam sebagai agama bagimu. Ya. Jadi agama Islam adalah, ya, agama yang di dalamnya semua yang isinya kebaikan. Kita harus pelajari dan harus berbangga. Ya, agama kita harus pelajari, kita harus berbangga dengan agama kita. Fa bin nadri ila hadhil mahasin, ya, yazdad al-'abdu hubban li hadzal din wa iqbalan alayhi wa 'amalan wa sa'yan fi tatbiqihi. Maka dengan memperhatikan keindahan agama Islam ini akan bertambahlah kecintaan seorang hamba terhadap agama ini. Kemudian dia menghadap, dia senang terhadap agama Islam, baik, dan dia berusaha mengamalkannya dan berusaha untuk mempraktikkannya. Kalau dia senang, karena diri kita itu akan secara naluri itu kalau sering itu akan jadi senang. Ya, kalau orang sukanya nonton film-film, ya, dia akan terpatri, kemudian akan sadar atau tidak sadar dia akan meniru, ya, karakter dari yang di film tersebut, apalagi masih kecil, bahaya. Ya, karena, ya, itu karena seringnya. Maka ketika kita sudah mengajarkan tentang adab-adab Islam, maka langsung atau tidak langsung dia akan senang, kemudian akan mengikutinya. Dan kita harus bangga dengan Islam dan ajarannya. Jangan jadi minder. Ya, Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, ya, dengan keutamaan dari Allah yaitu Islam dan rahmat Allah yaitu Quran, hendaklah mereka berbahagia, hendaklah mereka bergembira. Itu adalah khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Manusia berbangga dengan dunianya, maka kita patut berbangga dengan keislaman kita. Tidak boleh minder dengan Islam dan ajaran kita. Ini adalah yang baik. Ya. Tapi sekarang generasi kita sudah malu dengan Islamnya. Malu menunjukkan identitas apa? Islam. Ya. Yang merupakan syiar-syiar Islam. Sholat, malu. Bahkan, ya, berjalan ke majelis ilmu, malu. Bahkan hanya sekedar berhias diri dengan peci saja, Pak, malu. Nanti tidak dikira orang soleh. Nanti dikira apa? Orang soleh. Tapi kalau jadi orang gendro, bangga. Jadi orang nakal, apa? Bangga. Jadi orang kelihatan rada sangar gitu, apa? Bangga. Bahkan rambutnya sebagian dicek dengan warna ek-ek, tahu itu. Bangga. Ya. Bangga. Sebab kelihatan gentonya, bangga. Kelihatan sangar, bangga. Tapi kalau kelihatan islami, malu. Bagaimana Islam akan mulia, akan jaya pada generasi-generasi model seperti itu, yang malu dengan agamanya. Kemudian ya, qira'atu siyari salafis saleh, yaitu membaca sejarah hidup para salafus saleh. Ya, kita baca, tadi sudah disampaikan, membaca sisa-sisa orang, kisah-kisah orang-orang baik. Inna qira'ata siyari salafis saleh ka siyari Abi Bakar As-Siddiq, Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir sahaba wa siyari tabi'in ya wal a'imma, ya qira'atu ta'ammulin wa tadabburin ya wa ti'adin min asbabi ziyadatil iman. Ya, membaca kisah-kisah mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh sahabat, tabi'in, para imam, memperhatikan, tadabbur, mengambil nasihat-nasihat mereka, itu adalah sebab untuk bertambahnya iman. Sebagaimana dalam satu pepatah, karir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yajlu al fu'ad as-sadi. Ayo coba dibacakan tentang kisah-kisah mereka. Kisah mereka itu membuat hati itu menjadi lebih nyaman, lebih jernih. Ya. Jadi hati kita akan bertambah kuat, tambah baik dengan membaca kisah-kisah mereka. Kadang dengan membaca kisahnya hati kita tersentuh, kita merasa kurang, betapa amal kita sangat sedikit dibandingkan mereka. Membaca kisah Abu Bakar As-Siddiq, perlombaan mereka dengan Umar, Ibnu Khattab dan para sahabat yang lain. Ketika Abu Umar bin Khattab selalu kalah berlomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika disemangati Rasulullah SAW dengan sedekah, Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Dan dia merasa kali ini dia akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq karena dia membawa berapa? Separuh hartanya. Tapi Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seluruh hartanya. Sejak saat itu Umar ya merasa dia tidak akan pernah mengungguli siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, subhanallah. Begitu dibaca kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang dengannya kita tahu betapa semangatnya mereka dalam kebaikan. Ya. Qala Muhammad ibn Yunus ma ra'aitu lil qalbi anfa min dzikri salihin. Berkata Muhammad bin Yunus, aku tidak melihat ya bagi hati ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan ya menyebutkan kisah-kisah apa ya para orang-orang soleh, mengingat kisah para orang soleh dengan membaca kisah-kisah mereka itu bisa melembutkan hati. Ya. Kemudian ya, at-ta'ammulu fi ayatillahi al-kauniyah, memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah yang ada di alam. Ayat Allah itu ada dua jenis, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah ini ya ayat Quran yang kita baca. Ayat kauniyah itu ayat yang terbentang di alam. Itu bisa menambah iman. Fata'ammulu fi khalqillahi ta'ala minal asjari wal jibali wal anhari wal bihari wal audiyati was samai wal ardi wal nujumi wal qamari wa ghairiha yazidu fil iman. Maka memperhatikan ciptaan Allah baik dari pohon-pohon, gunung, kemudian sungai-sungai, lautan, lembah-lembah, langit, bumi, bintang-bintang, bulan dan selainnya itu bisa menambah iman. Kalau ta'ammalal insanu bi nafsihi, bahkan kalau dia memperhatikan dirinya sendiri, itu sebetulnya bisa menambah iman. Ya. Kaifa anna Allah khalaqahu fi ahsani taqwim? Fi ahsani taqwim, bagaimana Allah menciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baik akan menambah iman. Yang asalnya manusia terciptakan dari mimma imahin, dari air yang hina manusia terciptakan. Dari sesuatu yang hina akhirnya menjadi sesosok manusia yang tidak pantas seseorang untuk bersombong diri karena dia terciptakan dari air yang sangat hina. Kalau terbuat dari emas mungkin bisa untuk sombong sithik namun, tapi tercipta dari apa? Air yang hina. Kalau keluar pas ngekos nunggu mandi, nunggu pada tidur semua malu. Karena air mani dileletkan sama temannya malu, marah. Ya, manusia tercipta dari itu. Ya, kenapa manusia menjadi orang-orang yang berbesar diri? menyombongkan diri padahal dia tercipta dari sesuatu yang hina. Kemudian ya, wa ala akmali halin, manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Ya, saya jitu ziyadatan fi imanihi wa quwatan, dia akan mendapatkan tambahan iman ya, dan juga kekuatannya. Kama qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun, diri kalian apa kalian tidak memperhatikan? Manusia tidak bisa melawan dirinya dengan sunnatullah. Dia awalnya kecil, remaja, dewasa, kemudian mencapai puncak kekuatan tua, satu saat dia akan melemah dan mati. Dia tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Dia mengikuti Allah. Kenapa dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian waqala subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Allah berfirman, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di segala ufuk penjuru bumi dan dalam diri mereka sampai jelas bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Ya, kekuasaan Allah mutlak. Ya, orang bisa memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam syair, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan bagi Allah dari setiap yang bergerak, setiap yang diam tenang, itu ada saksi tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah wahid, esa yang berhak disembah. Allah mampu untuk melakukan semuanya, bahkan membangkitkan orang dari kubur. Makanya salah satu ayat di dalam Quran itu bercerita tentang rumput. Faja'alahu buthaan ahwa. Allah cerita tentang rumput, kemudian Allah jadikan ya, kering. Allah jadikan menghitam kering. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan lagi ya rumput tadi. Mungkin kita berpikir, kok cerita tentang rumput saja sempat-sempatnya dibahas di mana? Di Quran. Apa faedah rumput? Rumput terbentang di sekitar kita. Ketika musim kemarau rumputnya tidak tumbuh, kosong, kering. Ketika turun hujan, tiba-tiba rumput menjadi tumbuh. Dan demikianlah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah akan membangkitkan kembali. Ketika Allah menumbuhkan rumput setelah matinya, maka mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia setelah apa? Matinya. Semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mampu menumbuhkan rumput sendiri setelah matinya. Lalu apakah Allah tidak mampu membangkitkan manusia dari dalam kuburnya? Ya. Masyaallah. Kemudian ta'atullah wa imtithalu amrihi, yaitu taat kepada Allah dan tunduk kepada perintahnya. Taqaddama ma'ana qawlu Umar ibn Habib ya, al-Khatmi wa ghairihi ya, wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-imana yazidu bi ta'atillah fal imana yazidu bil ibadati kas-salati waz-zakati was-sadaqati wat-tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbiri wa tilawati al-Qur'an wa ghairiha fa bi ta'atillahi wa imtithali awamirihi yaqwal iman wa yazdad. Sudah berlalu ucapan Umair ibn Habib ya, dan selainnya dari kalangan sahabat, bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan taat. Ya, iman bisa bertambah dengan ibadat seperti sholat, zakat, sedekah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, membaca Quran dan selainnya. Maka dengan taat kepada Allah dan tunduk terhadap perintahnya, iman akan menjadi semakin kuat dan bertambah. Wal a'malu salah satu anwa, amalan itu ada tiga jenis. Yang pertama a'malul qalbi, amalan hati. mithlu al-khawfu war-raja'u wal-hubbu wal-khasyatu wal-inabatu wa tawakkulu wa ghairu dhalik. Ya, seperti takut, harap, cinta, ya, takut yang didasari dengan ilmu, kembali kepada Allah, tawakal, dan selain itu amalan hati. Ya, ya, amalan hati. Kemudian wa amalul lisan, amalan lisan seperti at-tasbih, tasbih, tahmid, dan takbir, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, wa qira'atul Qur'an, amar ma'ruf nahyu munkar, membaca Qur'an. Ini amalan dengan lisan. Semuanya akan menambah iman. Semuanya menambah iman. Kemudian yang ketiga wa amalul jawarih, amalan dengan anggota badan. Mithlu shadaqah wa shalah wa zakah wal mashyu fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, fa hadhil umur kulluhu tazidul iman. Seperti sedekah, salat, zakat, berjalan menuju ketaatan kepada Allah, semuanya ini bisa menambah iman. Jadi amalan hati kita bisa menambah iman, amalan lisan kita bisa menambah iman, perbuatan kita bisa menambah apa? Iman. Wa hadza talkhisu mujazun lil umur allati yazidu biha imanul 'abdi wa yaqwa, wa ammal asbab al umur allati yud'ifu allati yad'ufu biha al iman wa yanqus fahiya bila syak katiratun jiddan. Ya, wal 'abdu ya mutalabun bi ma'rifatiha liyahdara minha wa yataqqiha, kama qala syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqau fihi. Dan inilah ringkasan dari yang pertama, yaitu apa? Ringkasan tentang perkara-perkara yang bisa menambah apa? Iman, dan bisa menguatkan. Adapun ya sebab-sebab yang dapat melemahkan iman, iman menjadi lemah dan berkurang, ini sangat banyak, dan seorang hamba dituntut untuk mengetahuinya agar dia bisa berhati-hati dan bisa menjaga diri darinya. Seperti perkataan seorang penyair, apa katanya? Araftu syarra la li syarri lakin litawakihi, aku mengenal keburukan bukan untuk mempraktikkan keburukan tersebut, walakin litawakihi, untuk menjaga diri. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqau fihi, barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, dia kemungkinan bisa terjatuh. Kalau orang mengenal tauhid, dia harus mengenal syirik supaya tidak terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Ya. Dia mengenal ibadah yang sunnah, dia mengenal yang bid'ah, dia mengenal taat, dia mengenal maksiat supaya tidak terjerumus, bukan untuk diamalkan. Maka ada kitab disusun itu kumpulannya dosa-dosa besar. Wong buku kok isine pembahasan dosa. Isine dosa tok bukune. Ya, ada kitab yang disusun isine cuma apa? Dosa. Ya, yaitu kitab Al-Kabair. Isinya dosa-dosa apa? Besar. Loh, bukan berarti kitab ini mudah-mudahan kitab ini bisa kita amalkan. Loh, bukan begitu. Ya, mudah-mudahan kitab ini seorang bisa tahu tentang dosa-dosa besar sehingga dia bisa apa? Jauhi. Jadi mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Karena orang yang tidak tahu keburukan kemungkinan bisa terjatuh. Orang yang berjalan ketika enggak dikasih tahu di sana ada lubang, dia bisa nebrak lubang. Orang yang naik gunung, dia enggak punya pengalaman, enggak dikasih tahu di sana belok sedikit jurang, padahal tertutup daun, dia enggak tahu belok blek nyemplung jurang. Kenapa? Tidak dikasih tahu kalau di sana ada apa? Jurang. Maka mengenal keburukan itu untuk menjaga diri supaya apa? Tidak terjerumus dalam apa? Ya, maksiat. Keburukan tersebut bukan untuk ya dilakukan. Wa qabla syuru'i fi dzikril umuri allati tunqisul iman yafsunu an ushira ila an adama ta'ahudi asbabi ziyadatil iman wa ihmali taqwiyatihi wa tarkil inayati bihi yu'addu sababan min asbabi naqsil iman. Sebelum saya memulai, kata beliau, sebelum memulai dalam menyebutkan perkara-perkara yang dapat mengurangi iman, ya, ada baiknya aku akan isyaratkan bahwa ini penting, bahwasanya kurang memperhatikan sebab yang dapat menambah iman, ya, dan menyepelekannya, tidak perhatian, ini termasuk sebab yaitu berkurangnya apa? Iman. Jadi seseorang meremehkan sebab tambahnya iman, itu hakikatnya itu adalah penyepelean dia, itu sebetulnya dianggap sebagai yang mengurangi apa? Iman. Ya. Thumma inna hunaka asbabun wa awamil ajidah wa mutanawwi'ah yanqusu bil iman wa yat'uf wa yumkinu ya an naqsimaha ila qismaini ra'isaini wa yatafarra'u anhuma awamil katsirah. Ya, dan di sana ada sebab yang sangat banyak berjenis-jenis yang dapat iman itu menjadi apa? Menjadi berkurang atau lemah. Ya, dan mungkin kata beliau ini beliau membagi dua apa? Dua perkara yang utama yaitu tentang hal-hal yang bisa mengurangi iman itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah al-qismul awal al-asbabud dakhiliyah awil awamil adzatiyah allati laha ta'thirun 'alal imani bin naqsi. Yaitu sebab intern, gampangnya begitu. Ya, sebab-sebab apa intern. Ya, yang ada pada ya, yang bersangkutan, sebab intern. Ini bisa mempengaruhi apa? Ya, imannya berkurang. Kemudian yang kedua, wal qismu tsani al-asbab wal awamil al-kharijiyah allati tu'athiru 'alal imani bin naqsi. Yaitu sebab-sebab eksternal yang bisa mempengaruhi pengurangan apa? Iman. Jadi sebab yang dapat mengurangi atau melemahkan iman itu ada dua, sebab dari dalam atau internal, kemudian sebab dari luar yang dikenal dengan eksternal. Ya. Fa'amal qismul awal fa'il asbab ad-dakhiliyah allati yakunu mansha'uha minal insani ya nafsihi fa'abrazuha al-ati. Adapun sebab yang pertama itu sebab apa? Internal dari dalam ya, itu sumbernya dari manusia itu sendiri. Jadi sumbernya dari dalam. Yang paling penting di antaranya beliau menyebutkan sebab yang dapat melemahkan iman. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Wa hadza ahammul asbabid dakhiliyah. Ini sebab internal. Wal jahlu dhiddul ilmi. Kebodohan itu lawan dari ilmu. Fa kullama annal ilma yazidu fil imani wa yuqawwiha wa yuqawwihi fa kadzalikal jahlu wa qillatul ilmi yansha'u anhu dha'ful iman wa li hadza bayyana al anbiya'u ya salawatullah wa salamuhu alaihim ya li aqwamihim fi kathiri minan nususi anna sababa ma hum fihi minasyirki wal ma'asi wal jahlu ka qawlihi ta'ala qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qawmun tajhalun. Sini sebutkan bahwasanya ya sebagaimana kalau sedikitnya ya, sebagaimana bahwasanya ilmu itu bisa menambah iman dan menguatkannya, maka demikian pula kebodohan. Maka ini bisa mengurangi apa? Iman. Dan para nabi telah menjelaskan kepada kaumnya dalam banyak ayat bahwasanya sebab mereka terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat adalah karena kebodohan. Seperti ya, firman Allah menceritakan kaumnya Nabi Musa, "Wahai Musa, jadikan kami, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan." Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu loh kaum yang bodoh. Sehingga dengan kebodohan banyak orang yang terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Dengan kebodohan banyak orang terjerumus dalam maksiat. Sebabnya apa? Karena bodoh. Tidak mau menuntut ilmu. Wa qala ta'ala wa lutan itqana li qaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun tajhalun. Demikian pula kaumnya Nabi Lut di sana. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian itu melakukan tindakan keji yang kalian itu ya, tidak mengetahuinya? Kalian itu tahu ini keji loh ya. A innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa'. Kalian itu, apakah kalian itu mendatangi laki-laki, mendatangkan ya syahwat kalian, memperturutkan syahwat kalian kepada laki-laki bukan perempuan? Kalian itu orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ala 'an Ibrahim 'alaihi salam, "Qul afa ghairallahi ta'murunni ya a'budu ayyuhal jahilun." Ya, Allah menceritakan dengan Ibrahim, Apakah terhadap selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembahnya? Kalian ini loh orang-orang yang bodoh. Ya, bahkan kalian orang yang bodoh. Ya, wahai orang-orang yang bodoh. Jadi kebodohan ini bisa menjadi sebab seorang terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Wa qala ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dan Allah juga berfirman, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan berhias sebagaimana berhiasnya orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, orang-orang bodoh zaman dahulu. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Fal jahlu ra'sud da. Kebodohan adalah ya pokok dari ya racun. Ya, pokok dari penyakit. Wa asasul musibah. Ya, pokok dari pondasi dari musibah. Fa indama yajhalu al-'abdu dinallah wa ma yuqarribu ilayhi yansha'u 'an dhalika fi'lul ma'asi wal inhirafu al-bayyin 'an dinillah. Ya, maka ketika seseorang hamba itu bodoh, tidak mengilmui agama Allah, tidak mengilmui perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, maka akan muncul perbuatan maksiat dan penyimpangan yang jelas dari agama Allah. Sebagaimana qala Allah Ta'ala firman Allah, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Ya. Allah berfirman, sungguhnya tobat yang diterima Allah adalah tobat yang mereka melakukan kesalahan karena kebodohan. Ya. Kemudian mereka segera bertobat. Mereka itulah orang yang Allah terima tobatnya dan Allah Maha mengilmui dan Maha bijaksana. Wal jahalatu fi hadzal ayat ta'ni jahalatul fa'il li akibatil maksiyati. Ya. Kebodohan dalam ayat ini adalah kebodohan pelaku tentang akibat dari maksiat tersebut. Wallati min ahammiha sakhatur rabb 'alaihi wa 'iqabihi. Yang di antaranya yaitu adalah yang paling penting adalah kemurkaan Allah dan siksanya. Ya. Fa innahu yanghamisu fiha wa taqturu minhu. Dia bernikmat-nikmat dengan maksiat tadi dan semakin banyak dia berbuat maksiat. Walihada kullu man asallahu fa huwa yajhal ma yatarattabu ala hadhil musibah min atrarin wa akhtarin katiratin fid dunya wal akhirah. Maka ya, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia adalah orang yang bodoh terhadap akibat dari musibah tersebut, akibat dari maksiat tersebut, dari apa? Dari kemudharatan, dari perkara-perkara yang sangat membahayakan baik di dunia dan di akhirat. Musibah itu akibat dari ulah kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan setiap musibah itu ulah kalian dan Allah sudah memaafkan sangat banyak. Ya, itu ulah kalian. Musibah yang menimpa itu ulah kalian. Ya. Kemudian al-ghaflatu, ghaflah, lalai. Fa idza aqala al-insanu 'amma khuliqa lahu, ya, dha'fa imanuhu wa Allahu dhamma al-ghaflata fi kitabihi wa hadzara ashadda tahdzir min sabilil ghafilin wa bayyana rabbuna fi kitabihi anna sifatul kafirin wa qala ta'ala wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya. Maka tatkala seorang hamba itu lalai, tujuannya apa dia diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah, dia lalai kalau dia itu diciptakan untuk ibadah karena mungkin saking nikmatnya dengan urusan dunia. Karena dunia itu seperti permainan, sifatnya kalau permainan itu melalaikan. Kalau orang sudah ketungkul atau sangat tenggelam dalam permainan biasanya lupa. Anak kecil itu kalau sudah dolanan nekran, ya, tanah liat atau lempung, layang-layang, lupa sudah dia belajar, lupa itu karena terlalu asyik. Manusia diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau dunia itu dia terlalaikan dengan dunia tersebut, dia lalai terhadap ibadahnya, tujuannya. Sehingga Allah mensifati dunia ini seperti permainan. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu seperti apa? Permainan. namanya orang main itu. Kalau menang pengennya menang terus, kalau kalah pengennya nyoba sekali-kali barangkali bisa menang. Maka tidak pernah apa? Selesai. Maka orang kalau hanya ngurusi dunia terus tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Kita harus ingat tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadzar asyadd tahdzir, diperingatkan keras tentang jalannya orang-orang zalim, orang-orang yang lalai. Dan Allah menjelaskan dalam kitabnya, ini adalah sifat orang kafir yang lalai. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Banyak orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Disebutkan. Ya, mereka itu mengetahui tentang yang nampak-nampak saja dari dunia, terhadap akhiratnya lalai. Yang dia kejar waktunya untuk dunia, pikirannya untuk dunia, tenaganya untuk dunia, hartanya untuk dunia. Dia pelit mengeluarkan pikirannya untuk akhirat. Dia pelit mengeluarkan tenaganya untuk akhirat. Dia pelit mengeluarkan hartanya untuk akhirat. Karena yang dipikir adalah yang nampak dunia. Sehingga kalau urusan akhirat, dia lalaikan. Padahal kehidupan hakiki kita ada di akhirat. Padahal kita sudah sering mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita untuk Allah. Ketika diajak, ayo pengajian, saya lagi capek. Ayo sedikit berinfak, saya masih banyak butuh. Ya. Ayo kita bahas bersama kegiatan ini, ada acara penting, bakti sosial, pengajian masyarakat, saya lagi banyak pikiran. Selalu banyak alasannya. Sehingga yang untuk Allah ini dikasih yang sisa-sisanya saja. Kalau pikiran lagi turah, kalau tenaga lagi apa? Turah. Kalau hartanya lagi apa? Berlebih. Jelek sekali. Ya. Padahal kita mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa yang untuk Allah, untuk akhirat hanya diberikan yang sisa-sisa? Kalau lagi enggak banyak pikiran, kalau lagi enggak capek, kalau lagi banyak harta. Ya. Padahal ini untuk diri kita. Ya. Fal ghaflatu wa hiya sahwun yahtaril insan. Ini adalah ghaflah, yang mana ini adalah kelalaian yang menimpa manusia. Da'un khatirun yusibul insana wa yub'idu an dzikrillahi wa an imtithali amrihi. Ya. Wa ma'nani li ta'atihi. Ini adalah ya penyakit yang berbahaya, yang bisa menimpa seseorang menjauhkan dari zikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Ya, dia bisa lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-i'rad. Kemudian apa? Al-i'rad. Al-i'rad itu berpaling. Berpaling. Ya. Ini juga bisa mengurangi lemahnya atau mengurangi iman. Qala ta'ala wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan terhadap ayat Allah kemudian dia berpaling? Sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu berhak kami siksa. Ya, berpaling. Bal i'radu 'amma 'amarallahu subhanahu wa ta'ala fihi. Ya, min sifatil mujrimin, berpaling dari perintah Allah sifatnya orang-orang pendosa. Alladzi yantakimullahu ya minhum, yang Allah akan menyiksa mereka. Fala yambagi li'abdin indama yasma'a yasma'u kalam Allah aw yasma'u haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu'ridu anhu bal alwajibu ayyukbila an ala ta'atihi wa imtithalihi wa ittiba'i. Maka sudah tidak selayaknya seorang hamba tatkala mendengar kalam Allah, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling padahal sudah jelas ini kalam Allah, hadis Rasulullah, kemudian dia berpaling. Akan tetapi wajib dia itu menghadap dengan taat dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya tadi serta mengikutinya. Ya. Wa sahha 'an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idza aqbala thalathatu nafar fa aqbala ithnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Ya, ketika Rasulullah SAW dari telah sahih hadisnya dari Abu Waqid al-Laythi, ketika Rasulullah SAW berada di masjid dan satu beliau bersama para sahabatnya, muncul tiga orang, maka yang dua orang menghadap Rasul ikut dalam majlis Rasul, yang satunya pergi. Qala fawafaqa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dua orang tadi, ya, menghadap atau duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahaduhuma, salah satunya faraha, ya, furjatan fil halqah fa yajlisu fiha. Tadi kan tiga orang, yang dua datang, yang satu pergi. Yang dua orang ini modelnya juga beda. Satu orang ada celah langsung ikut limbrung. Kemudian duduk. Wa amal akhar fa yajlisu fa jalasa khalfahu. Kemudian yang kedua itu duduk di belakang, malu-malu. Wa amal tsalits fa adbara dhahiban. Yang ketiga pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana ubirukum anin nafari tsalatsah. Rasulullah ketika sudah tiga orang ini pergi, Rasulullah bersabda, "Maukah aku ceritakan tentang keadaan tiga orang tadi? Salah satunya mereka mendekat kepada Allah, maka Allah berkenan mendekat kepadanya. Allah akan lindungi dia, Allah berikan pertolongan kepadanya karena dia mau dekat dalam majelis ilmu. Adapun yang kedua, amal akhar fastahya fastahya Allahu an minhu. Yang kedua dia malu-malu, maka Allah pun malu. Dia mendapatkan kebaikan tapi cuma sedikit. Ya. Kemudian wa amal akhar fa'arada fa'arada Allahu anhu. Yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian an-nisyanu, lupa. An-nisyanu adalah apa? Lupa. Fa idza nasiya al-'abdu ma umira bihi dha'ufa imanuhu. Apabila seseorang lupa terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, maka imannya akan menjadi lemah. Wa nisyanu naw'an, nisyan itu ada dua model. Nisyanun la yu'dharu fil insan. Ya. Lupa yang manusia tidak diberi udzur, enggak boleh beralasan dengan lupa model ini. Wa huwa ma kana asluhu min ta'ammudin. Ya, minhu, ini asalnya dia menyengaja. Jadi asalnya dia menyengaja sehingga menjadi lupa. Wa min hadzal naw qaulullah ta'ala wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa terhadap diri mereka sendiri. Dia lupa, lalai, lupa kepada Allah. Ini lupa yang disengaja. Ya. Tidak ada niat untuk mengingat Allah untuk beribadah, ya lupa, ya lupa, karena tidak ada perhatian, lupa. Ya. Kalau sesuatu itu kita anggap penting, insya Allah kita akan berusaha untuk menjaganya dan jarang lupanya. Kalau kita anggap penting, kalau urusan dunia yang paling penting yang dianggap itu apa? Dompet, mesti dijaga. Tidak lupa lah. Tapi kalau sesuatu yang mungkin dia anggap sepele, remeh, nanti bisa cari lagi, biasanya dia gak perhatian, sering lupa. Contohnya pulpen. Pulpen, beli pulpen jarang habis tintanya. Ya. Habis itu gak pernah beli pulpen kok sampai apa, tintanya apa, habis. Karena sekarang ada pulpen harganya cuma 800 rupiah, 1000an, hilang, beli lagi lah. Ya, karena memang nganggapnya ini sepele. Tapi kalau dompet, SIM, KTP, dijaga itu. Coba nganggep SIM itu seperti pulpen, stres dia. Dia nganggep SIM atau KTP-nya atau STNK-nya, nganggep perhatian-perhatiannya itu seperti apa? Pulpen. maka setiap seminggu sekali datang ke Samsatnya. Sebetulnya semuanya tergantung dari kita. Kalau kita memperhatikan iman kita, kita akan jaga betul, bahkan melebihi menjaga dompet kita, melebihi menjaga apa, SIM kita. Tapi kalau menyepelekan, yus kayak pulpen itu dilupa gitu. Ini yang disengaja. Wa nau'un yu'dharu fil insan. Jenis yang kedua yang manusia diberi udzur, wa huwa ma lam yakun min ta'ammudin minhu. Yang ini memang tidak disengaja, memang enggak ada niat untuk itu. Tidak ada niat menyepelekan, dengan sengaja enggak ada. Kama qala, kama fi qaulihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami terhadap lupa kami atau kesalahan kami. Dia enggak ada niat untuk lalai. Ya sholat mungkin lupa, ya kan lupa. Ya enggak ada niat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lalai memang lupa, gimana? Ya puasa, ya dia sudah niat puasa, tapi gimana yang lupa akhirnya makan? Ya sudah diampuni oleh Allah. Ya. Wa qad ja'a fil hadits anna Allah ta'ala ya qala qad fa'alta. Ada hadisnya untuk menjawab ayat ini, Allah berfirman qad fa'alta, sudah kulakukan. Artinya orang yang lupa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lupanya bukan karena disengaja. Ini mau diteruskan atau tidak? Hah? Tinggal berapa lembar lagi? Mau diteruskan? Atau cukup? Teruskan atau cukup? Ya? Teruskan ya. Tanggung, jadi keringat buntet nanti. Fi'lul ma'asi wartikabu adzunub. Kemudian mengerjakan maksiat dan ya terjerumus dalam dosa. Jadi maksiat dan dosa itu bisa mengurangi apa? Iman. Ya, hati-hati. Orang yang bermaksiat dia akan mengurangi imannya. Sehingga yang dulu nampak taat karena dia awalnya maksiat coba-coba. Maksiat itu candu. Dosa itu apa? Candu. Sekali dia mencoba dia akan ketagihan, maka hati-hatilah dalam berbuat apa? Dosa dan maksiat. Candu. Ya. Hati-hati. Ini mengurangi iman. Maksiat itu candu. Dosa itu candu. Ya. Segala jenis dosa itu candu. Hati-hati. Ya. Mungkin dia cuma mendengarkan orang ghibah apa. Dia awalnya enggak cocok, tapi dia berusaha menikmatkan diri. Akhirnya dia terbiasa dengan apa? Dengan ghibah. Kalau enggak ghibah, kurang asik dalam ngobrolnya. Candu. Dia melihat sesuatu yang haram, awalnya cuma lihat-lihat. Sekali lihat mungkin astagfirullah. Tapi kalau dia biasakan, candu. Segala maksiat itu apa? Candu. Hati-hati. Ini bisa mengurangi apa? Iman. Ya, hati-hati. Jangan pernah coba dosa, karena itu akan candu. Ya. Kama annal imana yazidu bi ta'ati fa wa yanqusu bil ma'siyah. Sebagaimana iman itu bisa bertambah dengan taat, demikian pula iman akan berkurang dengan maksiat. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, macam-macam maksiat itu banyak. Wa qad bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan. Nabi telah menjelaskan baik secara umum ataupun secara rinci. Wa bayyana al-kaba'ir minadh dhunub was-shagha'ir bi a'dham bayanin wa awdihihi. Jadi Nabi telah menjelaskan entah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ya, dari dosa-dosa tersebut dengan penjelasan yang jelas, dengan penjelasan yang jelas. Ya. Wa li hadza yanbaghi 'ala al-'abdi aidan. Ya. Ayya'rifa ya. Hijama al-ma'asi. wa ma yatarattabu 'alaiha min khatarin wa dararin hatta yatahashaha. Oleh karena itu seorang hamba hendaklah mengetahui tentang bahaya dari maksiat tersebut, jerat-jerat maksiat, dan hendaklah dia juga mengetahui efek akibat dari maksiat tersebut, dari bahaya, dari kemudharatannya, ya, sehingga dia bisa menjauhinya. Wa qad tsabata 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda fa idza huwa nazala wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allahu kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Matikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, beliau menyatakan ada seorang hamba, sungguhnya seorang hamba itu apabila dia berbuat dengan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatan, akan diberikan titik dalam hatinya dengan titik noktah hitam kotor hatinya. Yang hati bersih ini sebetulnya menolak dosa tersebut. Manusia sudah dikasih fitrah. Yang membahayakan jiwanya ada naluri untuk menolak. Sebagaimana manusia diberikan fitrah dalam fisiknya untuk menolak mudharat yang akan menimpa jasadnya karena kasih sayang Allah. Tapi manusia banyak tidak memperhatikan. Manusia memberikan sensor untuk tubuhnya agar dia terhindar dari bahaya yang membahayakan fisiknya. Ketika ada jarum menusuk kakinya, kakinya langsung bergerak, refleks, tidak nyaman. Ketika kulitnya terkena api, ya, atau selotetan apa, udut apa rokok sedikit kena, nggak sadar dia, refleks. Ya. Karena tubuhnya ini secara refleks akan menolak apa, mudharat yang akan menimpa apa, dirinya, jasad. Demikian pula hati roh. Dengan kasih sayang Allah telah diberikan ya, sensor. Ketika seseorang tertimpa dalam rohnya satu yang akan membahayakan dia dengan maksiat, hatinya menolak. Tak mau dia. Tak mau. Ya, makanya al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu yang membuat hatinya apa jadi apa? Kalau tidak mau dia, tidak mau, tidak nyaman dia, maka akan diberikan dalam hatinya satu titik yang dia tidak nyaman sebenarnya. Faidahu anazaa wastaghfara wa taba sukila qalbu, dan apabila dia berlindung, ya, segera mencabutnya. Dia mencabut dosa tersebut, dia beristighfar, dia bertobat, maka hatinya akan kembali apa, mengkilap. Bersih lagi, segera dicuci, bersih. Tapi kalau wa in ada zidabiyah, tapi kalau diulang terus dibiarkan saja, maka hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ron, nanti akan menutupi seluruh hatinya sehingga menjadi ron. Yang ini ron, inilah yang difirmankan Allah, bal ron 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam hatinya ada ron disebabkan dosa yang mereka berbuat. Maka hati-hati dari melakukan dosa, nanti akan terus sehingga hatinya tertutup ron, sehingga dia sudah tidak merasakan lagi dosa itu seperti apa. Sama ketika jasad seseorang itu sakit, bahkan sampai jasadnya itu mati. Ketika jasad itu mati, maka dia tertusuk duri, kena api, dia tidak merasakan lagi. Tidak ada bedanya gigitan nyamuk dengan tusukan duri, dengan ya sabetan pisau, tidak merasakan karena hatinya sudah mati. Demikian pula karena jasadnya sudah mati. Demikian pula apabila hati sudah apa, mati, maka maksiat apapun yang menyerang hatinya, dia tidak akan pernah apa, merasakan. Maka jangan dibiarkan hati kita sekarat, apalagi sampai apa, mati. Segera sambut ketika hati kita menolak, itu bahaya. Ketika dosa tolak, awas, ini dosa, ini menyakitkan. Ya. Kemudian an-nafsu al-ammaratu bisu. Kemudian ada jiwa yang mengajak ke hal-hal yang buruk. Qala Allah Ta'ala innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu ya mengajak ke hal yang buruk kecuali orang yang dirahmati Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi khutbihi min syarri nafsi. Rasulullah berlindung dalam khutbahnya dari keburukan jiwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi berlindung dari apa? Min syururi anfusina. Karena jiwa kita itu mengajak ke hal yang buruk. Fasta'adza min syarri nafsi wa min su'il amal. Rasulullah berlindung dari buruknya jiwa dan buruknya amal. Wa sabata anhu ya sallallahu alaihi wasallam fi du'a alladhi 'allamahu Abu Bakar ya As-Siddiq, dan telah tetap, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Liqaulihi fi sabai wal masa wa 'inda an-naum, diajarkan dalam ucapan doa pagi dan petang dan saat akan tidur. Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada Fatir as-samawati wal-ard, Rabba kulli syai'in wa malika, Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitan wa syirkau, dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam ayasta'idha fi sabahi wal masa wa 'inda naum min syarri nafsihi. Memerintahkan setiap pagi, sore dan akan tidur dari apa? Keburukan jiwanya. Fa innan nafsa ta'murul insana bisu'i wal fasad wa fi'lal ma'asi. Karena jiwa itu mengajak untuk ya melakukan keburukan, ya, kerusakan dan perbuatan maksiat. Wa tad'u ilal mahalik, menyeru kepada kebinasaan. Wa tas'a ila kulli qabihin, ya, kemudian mengajak, berusaha mengajak ke perkara yang buruk. Fahiyya bitab'iha tajri fi maidanil mukhalafati wal i'rad. Ini semuanya secara tabiatnya akan mengajak kepada penyelisihan, ya, dan keberpalingan. Jadi hawa nafsu itu hati-hati bisa mengajak ke hal-hal yang buruk yang kita bisa berpaling, ya. Amma qismu tsani, adapun jenis yang kedua. Jenis yang pertama tadi kan dahiliyah, dalam ya. Kalau jenis yang kedua apa? Kharijiyah, eksternal. Amma qismu tsani, adapun jenis yang kedua, fahuwal asbab ya al-mu'athiratil kharijiyah allati tu'athiru fil imani bin nafsi wa tatalakhasu fi thalathati awamin. Adapun sebab kharijiyah, yaitu sebab eksternal yang bisa mempengaruhi iman, bisa menguranginya, ringkesannya ada tiga. Yang pertama asyaitan. Yang pertama apa? Setan. Wa wa aktaruha wa asyadduha dararan. Ini yang paling ya berbahaya dan paling dahsyat, bisa menimbulkan bencana, bahaya. Fa syaitanu wa aladdu a'da'ul insan. Ini yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, yang paling ya besar dari musuh-musuh manusia. Qala Allah Ta'ala inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, ya, maka jadikan dia musuh. Sungguhnya dia menyeru kepada rombongannya agar sama-sama menjadi penduduk neraka. Jangan pernah ikuti bisikan setan, walaupun nampaknya itu menyenangkan. Kita cukup pelajaran ya leluhur kita Nabi Adam dan istrinya Hawa digelincirkan oleh apa? Syaitan. Jangan ikuti ya langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Kemudian waqad hadzarana rabbuna minhu ashadda tahdzir. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dan Tuhan kita telah memberikan peringatan dengan sepaling besar dari peringatan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan ke hal yang keji dan mungkar, walaupun dibungkus dengan apa? Dengan keindahan. Ya. Jangan pernah seperti bisikan iblis kepada Adam alaihissalam. Ya. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan pernah terbujuk dengan berbagai maksiat yang kenikmatannya hanya semu, tapi berefek kepada penyesalan. Tapi berefek kepada apa? Penyesalan. Jangan pernah. Mungkin terasa nikmat, tapi di belakangnya ada kehancuran. Nabi Adam yang sudah mendapatkan kenikmatan surga dan isinya dibujuk oleh syaitan hanya dengan satu ujian, memakan pohon yang terlarang buahnya. Dibisik oleh setan. Akhirnya hanya ingin mendapatkan satu kenikmatan yang sebetulnya tidak sebanding dengan kenikmatan dunia, kenikmatan surga yang dia dapatkan. Akhirnya justru ya menggelincirkan dalam maksiat sehingga diturunkan di bumi. Maka bisikan setan itu awalnya kelihatan indah, tapi ujungnya adalah kengerian. Ya. Awalnya kenikmatan, ujungnya adalah kesengsaraan. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah dari apa? Syaitan. Wa min madhahiri khatarihi annahu yajlisu lil insani fi kulli tariqin sawa'un kana hadha tariqu tariqu ta'atan lillahi wa qurbatan am kana tariqu fi ma'siyatin. Coba perhatikan ya, dan yang nampak yang jelas ya, bahaya setan itu ya, itu setan itu duduk di berbagai jalan. Jalan ketaatan ada setannya, jalan maksiat ada apa? Setan. Jalan taat ada setannya supaya jangan sampai melakukan ketaatan. Jalan ketaatan ada setannya, jangan sampai melakukan ketaatan. Adapun jalan maksiat agar manusia terbujuk dalam maksiat. Coba perhatikan. Apabila setan itu tidak berhasil menggiring manusia dalam maksiat, maka setan akan menghalangi manusia dari apa? Taat. Apabila setan tidak berhasil menggiring manusia dalam maksiat, maka setan akan menghalangi manusia dari apa? Taat. Luar biasa. Ya. Kama akhbarana Allah Subhanahu wa ta'ala ni syaitan annahu qala ya, la udanna lakum siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Setan bersumpah, aku akan duduk ya di jalan yang lurus, kemudian aku akan datangi mereka dari arah ya depan, dari arah belakang, dari kanan kiri, kemudian kamu ya Allah tidak akan mendapatkan mereka termasuk orang-orang bersyukur. Ini dikepung oleh setan. Masya Allah. Fa'amma tariqu ta'a wal qurba fa innahu yushabbituhu anha wa yahulu bainahu wa bainaha wa amma tariqul ma'siyah fa yahuthuhu 'ala fi'liha wa yadfa'uhu ilaiha fa huwa min akhtari ma yakunu 'ala al-iman. Adapun di jalan ketaatan dan ya pendekatan kurba, maka setan berusaha untuk menghalanginya. Ya, berusaha untuk memisahkannya, jangan sampai dia melakukan taat. Adapun jalan maksiat, maka setan justru menyemangatinya, ya, dan mendorongnya untuk melakukan maksiat. Maka ini adalah yang paling berbahaya dari iman. Setan itu pintar. Kalau maksiat dibujuk-bujuk, kalau taat apa? Dihalang-halang. Kalau sebelum berkeluarga, belum nikah, pacaran itu dibuat apa? Indah. Karena maksiat dibuat indah, sehingga sering pengen ketemu, pengen ngobrol. Tapi kalau sudah sah jadi suami istrinya, ya, dibuat nggak sering ngobrol, bentrok. Ya. Kalau belum halal dideket-deketkan. Kalau sudah halal apa? Di jauh-jauhkan. Pinter kan setan? Apa? Pinter sekali. Iya. Sehingga orang pacaran kayaknya lebih saling menyayangi dibandingkan suami apa? Istri. Ya. Masya Allah. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa huwa yadhribu mathalan ajiban li hali syaitan ma'al insan. Berkata Ibnu Qayyim membuat permisalan yang sangat menakjubkan tentang keadaan syaitan ya, terhadap manusia. Idza adrak idza aradta lidzalika mathalan mutabiqan fa mathaluhu mathalu kalbin ja'in shadidul ju' wa bainaka wa bainahu lahmun aw khubzun wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimuhu wa huwa aqrabu minka fa anta tajuruhu wa tusihu alayhi wa huwa ya'ba illa at-tahawwumu alayka wal gharah ala ma baina yadayka. Berkata Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, permisalannya adalah ya permisalan yang tepat. Seperti ada anjing yang sangat ya lapar dan engkau memiliki semacam daging atau engkau membawa daging atau kue. Ada anjing ini memperhatikan kamu, melihat kamu terus ya. Kemudian ya ini sangat dekat. Ketika kamu menggesah ya anjing tadi, mengusir, menghardik anjing tadi, dia enggak mau kecuali pengen merampas daging tersebut. Ya, dan pengen mendapatkan apa yang ada di tanganmu. Jadi itulah setan. Jadi kalau digesah itu susah. Karena dia sangat lapar, pengen ngerebut ya daging. Nah, setan ini pengen merebut keimanan. Pengen merusak ketaatan. Hati-hati. Kalau kita tidak waspada, kita nyantai-nyantai gini pas membawa daging, rebut sama apa? Anjing tersebut. Kita harus perhatian, kita harus jaga iman kita. Jangan sampai direbut oleh asyaitan. Wa muraduhu fi hadzal matal tawdihun mada khatari asyaitan 'alal insan idza lam yasta'id billahi min syarri. Ini maksudnya rahimahullah taala dengan permisalan penjelasan tentang betul-betul bahayanya setan kepada manusia apabila tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya. Kemudian ad-dunya wa fitnatuha. Kemudian bahaya eksternal yang lain adalah dunia dan segala cobaannya. Hadzal 'amil khatirun jiddan fit ta'thiri 'alal imani bin nafsi la siyama idza sarat ad-dunya akbaru hammil insani wa mablaghu 'alayhi ya fa 'ala qadri harsihi 'alayha wa raqbatihi ya wa iqtinanihi fiha yakunu ya tafaquluhu 'ani tha'ati wal ibadah. Perhatikan, ini adalah satu yang sangat berbahaya dan ya efeknya terhadap iman itu sangat besar untuk menguranginya. Ya, apabila dunia sudah menjadi sepaling besar dari cita-citanya, ya, menjadi sepaling besar dari yang dia inginkan, ya, maka ini akan berat untuk tahan. Apabila dunia itu sudah ini menjadi masuk ke dalam hatinya, untuk takut berat. Ya, untuk takut berat, maka hati-hati. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad hadzarana minal iftina minal iftitani biha ashadda tahdhir. Qala Allah ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama tadi ghaytin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wal hayatu fi hadzal ma'na katsira wa inna mimma yu'inu al 'abd 'ala idraki haqiqata ad dunya wa zuhud fiha wa talabu ma 'inda Allah ya wat daral akhirah amrain ya al ula an nadru fid dunya wa sur'ata zawaliha wa fana'iha ya wa mahlaliha wa anna al-'abda sayufarikuha sayufarikuha imma an qaribin aw ba'idin. Perhatikan di sini ya, ini Allah telah menjelaskan tentang fitnah dunia ini, bahwasanya disebutkan dunia ini seperti permainan. Tapi sudah disebutkan kalau orang bermain-main biasanya sudah lalai dia ya. Dan di sini disebutkan seorang hamba ya bisa mendapatkan ya hakikat ya zuhud ya, ya bisa terselamatkan ya dengan meminta urusan akhirat dengan dua macam perkara. Jadi supaya dia terselamatkan dari fitnah dunia, yang pertama adalah an-nadru fid dunya wa sur'ata zawaliha. Jadi memandang dunia itu ya dengan pandangan bahwasanya dunia itu akan cepat hilang ya. Ya, akan segera binasa. Dan seorang hamba akan segera meninggalkannya baik cepat ataupun lambat, baik dekat ataupun jauh. Jadi kita menabung tabungan yang sangat banyak, kita tidak akan bawa. Kita membangun rumah yang sangat indah, rumah itu akan kita tinggalkan. Seseorang sibuk dalam mengurusi bangunan rumahnya di dunia, tapi tidak pernah memikirkan bangunan rumahnya di akhirat. Kita pandang seperti itu sehingga kita akan ya menyikapi dunia dengan sewajarnya. Wa tani annadru fil akhirah wa annaha atiyatun amma qarib. Kemudian memandang supaya kita terselamatkan dari fitnah dunia, memandang bahwasanya ya urusan akhirat itu ya akan datang dengan segera dan kita akan segera mengunjungi kampung akhirat. Apakah kita bekalnya sudah cukup? Ya. Wa annaha darul qarar, tempat menetap. Wa annaha khairun wa abqa, ini adalah lebih baik dan lebih kekal. Fa idza ta'ammala al-'abdu fi mathali fi mithli hadza intafa'a a'dhamul intifa'. Apabila seseorang bisa memikirkan permasalahan ini, maka dia akan mendapatkan manfaat dengan sebesar-besar apa? Manfaat. Ya, dengan sebesar-besar apa? Manfaat. Jadi, dia pikirkan dua hal. Oh, dunia akan segera ditinggalkan. Oh, kemudian apa? Akhirat adalah sesuatu yang ya datang segera. Maka dia akan memikirkan kehidupan akhiratnya dan tidak ya berkubang hanya dengan urusan dunia. Ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit ya. Enggak apa-apa? Lanjutkan ya. Ya. Azan dulu? Baik, azan dulu silakan. ini kayaknya langsung aja. Tunggu sebentar. Kepada jamaah hadirin sekalian, mohon maaf sebelumnya. Untuk kajian insyaallah pembahasan selanjutnya akan dibahas setelah ba'da zuhur, dan sesi tanya jawab juga akan dilaksanakan ba'da zuhur. Untuk saat ini dipersilakan salat zuhur terlebih dahulu. Sekian info dari panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, insyaallah dengan izin dari Allah kita akan tuntaskan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Fidhahullah, yaitu kitab Tajdid Al-Iman. Kita sampai di halaman 32. Halaman berapa? 32. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Fidhahullah ta'ala, masih terhadap ya sebab-sebab eksternal, sebab-sebab dari luar yang dapat melemahkan apa? Iman. Jadi sudah dijelaskan beberapa sebab. Sekarang dilanjutkan, yaitu sebab yang dapat mengurangi keimanan atau melemahkan iman, yaitu sebab eksternal adalah kurona'u as-su, yaitu teman yang buruk, teman yang apa? Jelek. Teman yang buruk, teman yang jelek. Ya. Waqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tahdhiru min qarinis su', ya, wa khaliti al-fasad. Ya. Jadi telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan dari teman yang buruk, ya, teman yang rusak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qal, ya. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu, ya, berdasarkan agama dari teman dekatnya, ya, teman dekatnya. Fal yang durahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang memperhatikan, melihat, ya, dengan siapa dia berteman. Jadi teman ini sangat berpengaruh. Ya, teman ini sangat berpengaruh. Sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi. Ya, sadar atau tidak sadar itu sangat memberikan pengaruh. Oleh karena itu perhatikan, ya, teman yang akan kita jadikan sebagai sahabat kita, sahabat dekat itu diperhatikan. Demikian pula seseorang bisa dilihat dari siapa dia berteman. Kalau temannya baik, insya Allah dia juga akan tertular sedikit atau banyak dengan kebaikan. Kalau yang buruk juga dikhawatirkan akan tertular. Ya, jadi sudah disebutkan teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada apa? Ular berbisa. Kalau ular berbisa itu bisa menyebabkan, ya, bahaya dalam jasad kita, ya, dan bisa maksimal bisa mati. Kalau teman yang buruk itu menyebabkan bahaya dalam, ya, hati kita, iman kita, roh kita, bisa sakit, bisa pula mati, waliyatubillah. Maka perhatikan, ya, dari teman kita. Walihada yang bagi alal mu'min alla yusahiba illa, ya, man ta'udu suhbatuhu alaihi bil khair, ya, wan naf' fi dinihi, wa ayyahdara min mukhalatati, ya, kulli ahadin. Dan hendaklah seorang itu, ya, memperhatikan seorang mukmin, ya, memperhatikan untuk tidak bergaul kecuali dengan, ya, teman atau persahabatan yang bisa mendatangkan, ya, kebaikan dan manfaat bagi agamanya. Ya, dan dia berhati-hati dari setiap pergaulan pada setiap orang, berteman dengan semua orang. Hati-hati. Kecuali kalau memang sudah jadi pawangnya, dia sudah tahu kalau mau megang ular itu, ya, harus tahu ini bahaya atau tidak. Ya, kalau dia tidak punya pengalaman, ya, lebih baik dijauhi. Nanti, ya, kegigit ular. Tapi kalau dia memang merasa yakin bisa menaklukkan ular tadi, ya, ditaklukkan. Ya, tapi kalau tidak, ya, jangan. Nanti khawatir, ya, kena bisanya. Ya, begitu pula jangan, ya, bermudah-mudah bergaul dengan semua orang kita jadikan teman dekat, ya, khawatir nanti, ya, memberikan bisanya. Nah, hati-hati, ya, kita berteman yang kita ada harapan dia itu bisa melalui wasilahnya menjadikan kita, ya, lebih baik, ya, lebih, ya, bertambah iman, ya, dia bisa memberikan manfaat. Nah, seperti ini. Jadi kita harus, ya, pandai dalam memilih teman. Yaqul Fudail, ya, Ibnu Iyad, berkata Fudail bin Iyad, "Laisa lil mu'min hayaquda ma'a kulli man syaa." Tidaklah setiap mukmin itu, ya, dia boleh duduk dengan setiap yang dia kehendaki. Ya, karena nanti khawatir berpengaruh terhadap hatinya. Maka pandai-pandailah dalam memilih teman, teman di dunia, dan khawatirnya nanti juga akan menjadi teman di akhirat. Maka carilah teman-teman yang baik di dunia, teman karena Allah, teman karena urusan akhirat. Seandainya kita sudah berpisah dengan dunia, maka teman itu tetap akan menjadi sahabat kita di akhirat. Adapun pertemanan yang hanya didasarkan pada dunia dengan lepasnya ruh dari jasad kita, ya sudah, pertemanan akan terhenti atau terputus. Wa taqatta'at bihim bil asbab, ya, kasih sayang pertemanan sudah terputus. Maka carilah teman yang baik yang didasarkan pada urusan apa? Agama. Karena besok di akhirat almar'u ma'a man ahab, seorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Nah, tadi kita baca sirah Nabi, sirah para sahabat, para tabi'in, agar kita tumbuh rasa cinta. Kalaupun kita tidak bisa seperti mereka dalam amalan mereka, dalam akhlak mereka, ya dalam muamalah mereka, minimalnya kita bisa timbul rasa cinta, kita bisa meniru yang sedikit dari mereka. Ya, fa in lam takunu mithlahum wa tashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka sudah, kamu bermirip-miripkanlah dirimu dengan mereka. Ya, karena memiripkan diri dengan orang yang mulia itu suatu keberuntungan. Ya, kita mirip-miripkan dengan mereka lah. Kita mungkin tidak ya sebagus para sahabat, para tabi'in, tidak ada apa-apanya kita itu dengan orang-orang saleh, para ulama. Tapi kita mencintai mereka dengan harapan besok kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Mungkin kita belum pernah melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq. Kita belum melihat Umar bin Al-Khattab. Kita belum melihat ya Utsman bin Affan. Kita belum melihat Ali bin Abi Thalib. Tapi dengan mencintai mereka, harapannya dengan cinta ini Allah akan berkenan untuk mengumpulkan kita semuanya dengan mereka di surga. Ya. Tapi hati-hati kalau mencintai seorang fasik atau orang kafir yang mungkin sekarang banyak dipropaganda dengan mungkin banyak artis-artis yang kafir waliyatubillah, ya, dengan berbagai apa profesinya, ya anak-anak muda naudzubillah banyak kefan sama mereka, mungkin bintang film atau artis atau penyanyi datang ke Indonesia mungkin konser dengan biaya yang mahal pun bisa apa? Bisa ikut, bisa beli tiket harga 500 ribu, mampu dia. Tiket harga 100 ribu, laris, tapi dia di tribun paling belakang. Kan cuma berapa? 100 ribu. Kalau 50 ribu ya, manjat dinding di belakang. Kalau enggak dapat ya, sudah cuma lihat-lihat TV aja, berharap gimana ya bisa ketemu, pengen selfie-selfie sama dia, kecintanya sama dia. Hati-hati, kalau yang dia cintai adalah orang kafir, orang fasik, ada kecintaan dalam hatinya pengen ketemu, tapi di dunia gak bisa ketemu, Allah akan pertemukan di akhirat. Bagaimana tempatnya kalau di akhirat itu di neraka? Hati-hati, jangan sampai hati kita itu kita pautkan dengan orang-orang fusak, orang-orang fasik. Pengen ketemu, tapi pengen ketemunya dengan orang apa? Kafir. Pengen ketemunya dengan orang-orang apa? Fasik. Kita khawatir kalau tidak bisa ketemu di dunia, Allah pertemukan di mana? Di akhirat. Almar'u ma'a man ahab. Hati-hati. Dan kita berharap ya, kita belum pernah ketemu dengan para sahabat, kita mencintai mereka, harapannya besok kita dipertemukan di mana? Di surga. Dengan membaca ya sirah mereka akan menguatkan iman. Ya. Dengan berteman dengan orang baik akan menguatkan iman. Demikian pula berteman dengan teman yang buruk itu bisa mengurangi iman. Ya, bisa mengurangi apa? Iman. Ya. Kemudian wa yaqulu Sufyan rahimahullahu taala laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahib. Tidak ada yang lebih ya mengena dalam merusak seorang dan ya kesolehannya melebihi seorang teman. Ini teman ini sangat berpengaruh. Teman ini sangat berpengaruh. Maka sebutkan oleh dalam sebuah syair, la tashabil kaslana fi halati. Jangan kamu berteman dengan orang malas dalam semua keadaannya. Teman-teman yang buruk, yang malas, yang fasik. Ya. Karena ya bara api itu bisa jadi padam kalau diletakkan di ya abu ya atau di pasir. Mungkin kita punya semangat dalam ibadah yang bagus. Kalau salah meletakkan salah tempat bisa padam. Mungkin kita bersemangat dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Kalau berteman dengan teman yang baik, mungkin apinya mau padam dikipas-kipas. sehingga tumbuh semangat lagi. Tapi kalau salah tempat, apinya padam, sudah padam. Maka teman itu sangat apa? Berpengaruh. Maka tidak ada yang lebih berpengaruh dalam rusaknya seseorang melebihi seorang apa? Teman. Maka berhati-hatilah dalam memilih apa? Teman. Cari teman yang saleh, ya, teman yang rajin, teman yang bisa menyemangati kita, ya, dalam kebaikan, sehingga akan menumbuhkan iman. Sebaliknya hati-hati dengan teman yang buruk, yang bisa, ya, mengurangi iman. Jangan curhat terhadap masalah kita terhadap orang yang mungkin, ya, ahlul maksiat, nanti malah diajak ke maksiat. Ya, nah, gitu. Kemudian wa yaqulu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an i'tabirun nasa bi akhdanihim innal mar'a la yukhadin illa man yujibuhu. Ya, ambillah pelajaran, ya, dari manusia, dari teman-temannya. Ya, manusia itu sangat bergantung dengan temannya. Karena seseorang itu tidaklah dia berteman kecuali dengan yang dia sukai. Naluri orang itu akan dekat ketika dia apa? Senang. Ya, dekat ketika senang. Maka apabila seseorang itu senangnya dalam urusan akhirat, dia akan mencari teman, sesama teman yang dapat, ya, bersama-sama untuk memikirkan apa? Akhirat. Begitu. Karena obrolannya nyambung. Ya, obrolannya nyambung. Kalau teman obrolannya film, ya urusannya film aja, ya urusannya film, ya bisa betah, bisa asyik, ya karena ya itu, ya dia bergaul dengan yang memang dia senangi, ya dari tabiatnya dia senangi. Maka apabila kita pengen, ya, tabiat kita bisa berubah semakin baik, bertemanlah dengan orang baik. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Mungkin orang tidak pernah senang film, ya, diajak nonton, nonton film, ya, nonton ini, nonton. Mungkin dia nonton pertama kali dia bosan, nggak bisa nikmati. Iki film sinetron judulnya apa? Tidak dong dia. Tokoh-tokohnya apa? Nggak dong. Dia cuma ngancani saja. Dia cuma apa? Menemani saja. Sinetron pertama episode pertama enggak dong. Nanti diajak lagi, ayo nontonlah, daripada nganggur enggak ada kerjaan, sini nonton-nonton, sambil nonton. Kayaknya diceritakan loh itu loh, itu si ini, itu dulu judulnya sama ini. Ah, dulu bapaknya ini dia kerja di sini, dia menikmati gitu. Film kedua, ya rodok mumet. Ya, tapi masih belum bisa menikmati. Nanti yang ketiga diajak lagi nonton sinetron jilid 3. Ya, karena temannya ini kalau soal nonton film itu cepat nyambung. Tapi yang satunya ini, yang memang asalnya masih polos, bagus, kalau nonton film itu enggak nyambungan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, terus akhirnya sudah kecanduan dia sama film. Senang. Nanti ketemu dia obrolannya film. Begitu terus. Dah. Yang awalnya dia tidak senang, akhirnya bisa menjadi senang. Pertama kali nonton itu blas, enggak ada rasa enaknya nonton film itu. Ya, tapi ketika terus dia bergaul dengan dia, disebutkan keutamaan-keutamaan film tersebut, rincian-rinciannya, akhirnya dia senang. Sama dengan kita bergaul dengan teman soleh, mungkin diajak pengajian, diajak sama-sama baca Quran, diajak yang hal-hal yang baik. Mungkin pertama kali kok ya kuat ya, wong lingguh rong jam ngono. Ya, kok ketoke bosen ngono. Ya. Ya. Pertama kali ndak bisa menikmati. Yang kedua tidak bisa menikmati. Yang ketiga tidak bisa menikmati. Akhirnya ketika dia bergaul terus, akhirnya bisa menempatkan, ya, dia bisa merasakan kelezatan ibadah. Karena apa? Teman. Karena apa? Teman. Ibadah itu punya rasa, ya, sebagaimana aktivitas-aktivitas yang lain. Ibadah itu punya rasa, ya. Ketika seseorang sukanya bola, ya dia rela duduk. karena dia bisa menikmatinya, ada rasa nikmat. Dan susah digambarkan gimana sih rasanya nikmatnya nonton bola. Dan saya tidak senang kan, maksudnya saya bukan pehobi bola. Tapi mungkin orang nonton bola itu apa? Bisa merasakan nikmatnya apa? Tapi kenikmatan yang gak bisa digambarkan. Demikian pula aktivitas-aktivitas senang lain. Maka sangat lucu ketika seseorang itu sejak SD sampai dia punya anak SD sukanya main bola tapi gak bisa menikmati bola. Bolanya cuma hambar. Maka sangat rugi juga orang yang dulu sudah sholat sejak SD sampai punya anak SD tidak bisa merasakan nikmatnya apa? Sholat. Sholatnya hambar. Sebagaimana nonton bolanya apa? Hambar. Ini kita lihat hati kita, ya, karena ibadah itu punya rasa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sholat itu memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Wajhi ila qurratu aini fi sholat, sholat jadi hiburan. Ini kalau memang betul-betul orang yang hatinya memang sudah dipenuhi dengan keimanan. Dan teman sangat mempengaruhi dalam mengajak ke hal-hal yang baik. Demikian pula teman jangan dapat menimbulkan mudarat ketika mengajak hal-hal yang tidak baik. Awalnya memang kita biasa saja, tidak nyaman kita dengan ya diajak ke dangdutan tidak nyaman, diajak kedua kali tidak nyaman. Akhirnya sudah jadi nyaman akhirnya. Sudah. Maka hati-hati berteman dengan teman yang tidak baik. Carilah teman-teman yang baik yang bisa mengajak ke hal-hal yang baik. Ya. Fakulatul fustaq wa ahli su' min a'dami asbabi naqsil imani wa dha'fihi, ya, bal rubbama, ya, ihmalalihi wa talashihi wa dhalika bi hasbi hali haula'i fi su'i wa hasbi, ya, khalatat bi hasbi, ya, khalatihi, ya, khalatatihi lahu. Ya, perhatikan di sini bahwasanya, ya, berteman dengan orang-orang fasik, para pelaku keburukan itu termasuk sebab besar, ya, dalam pengurangan iman dan lemahnya iman, ya, dalam lemahnya apa? Iman. Ini tergantung dari apa? Ya, tergantung dari persahabatannya. Semakin dia, ya, bersahabat dengan orang yang baik, banyak dengan orang yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan manfaatnya. Sebegitu juga apabila dia berteman dengan teman yang buruk, maka ya siap-siap saja, ya, untuk mendapatkan keburukannya. Wa mimma istajadda fi zamanina wa huwa dakhilun fi hukmi sahib bal amruhu ashad al-julusu, ya, ilal qanawat, ya, al-fadhaiyah wal mawaqi al-munharifah fi syabakah al-ankabutiyah. Nah, dia menyebutkan di sini dan yang model baru di zaman kita ini, ya. Dan ini termasuk dalam hukum pertemanan, bahkan urusannya lebih dahsyat. Kalau zaman dulu tidak ada, tapi ini model teman yang baru. Apa itu? Al-julusu, ya, ilal qanawat, ya, al-fadhaiyah, duduk di apa, di saluran-saluran, ya, satelit, ya, yo televisi, yo parabola, itu jadi teman. Jadi temannya TV. Temannya apa? Kalau dulu berteman dengan teman yang apa? Yang bisa diajak kemana-mana, tapi kalau sekarang sudah punya TV, ya, punya video, punya parabola, itu jadi temannya itu. Itu bisa mempengaruhi. Itu bisa mempengaruhi. Jadi itu pertemanan model baru. Pertemanan model baru yaitu berteman dengan TV, berteman dengan parabola dan yang lain. Itu teman model baru. Dan itu juga punya pengaruh besar. Ya. Wal mawaqi' al munharifah fi syabakah al ankabutiyah, juga situs-situs menyimpang di internet, ini juga aman. Maka seseorang bisa bernyaman-nyaman dia di depan internet 2 jam enggak merasa bosan 3 jam ya, karena dia punya teman yang bisa menyenangkan hatinya. Ini bisa terbang. Betapa banyak orang yang menjadi rusak gara-gara internet. Betapa banyak orang yang rusak karena sebab saluran televisi, parabola dan yang lainnya. Rusak dia. Ini teman model apa? Baru. Teman model baru. Maka hati-hati dengan pertemanan yang seperti ini. Ini hati-hati dengan model yang seperti itu. Haitsu tamakkana a'da'uddin ya min khilali hadzal majal min ad-dukhuli ila al-masakin wal buyut ya yahmiluna fitanahum wa sumumahum wa yansuruna radailahum wa haqaratihim wa fujurahum wa kanu sabiqan ya'juzuna 'anil wusuli ila akari syababi wa ukuli annasyiati. Perhatikan di sini. Ya. Dan ini ya yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam ya, melalui jalan ini. Ya, menjadi semakin kuat itu musuh-musuh Islam itu. Ya. Masuk rumah-rumah kaum muslimin membawa bencana mereka sebar. Mereka mungkin tidak bisa ketemu langsung. Wong kafir mau mempengaruhi, hati-hati le. Wong elek lu li hati-hati. Tapi dilepuk ke TV, set. Terpengaruh. Masya Allah. Ini hati-hati. Ya. Mereka dengan itu menyebarkan ya kerendahan-kerendahan akhlak mereka, sifat-sifat fajir mereka, akhirnya ditonton oleh kaum muslimin. Yang anak-anak kecil enggak dong. Ya, akhirnya bisa terpengaruh dengan ya pemikiran mereka, gaya-gaya mereka yang awalnya tidak tahu. Kalau secara fisik hati-hati lho, wong ora bener. Ketika ada orang kelahi, saling pukul, bahkan saling tajam, jangan ditonton. Rapek, gue cah cilik. Gue gak tiru-tiru. Tapi di style ke TV, perang-perangan. Banting-bantingan. Akhirnya terpengaruh. Ya. Kemudian, ucapan-ucapan kotor. Kalau orang langsung, ucapan kotor, temu langsung, elek. Raparang-raparang, kupingnya ditutup. Tidak boleh. Tapi di setel ke TV, ucapan-ucapan yang tidak baik terekam di anak-anak mereka. Masya Allah. Ya, hati-hati. Gaya model-model yang tidak jelas, dari pakaian, dari perilaku, ketika dilihat langsung lucu. Tapi dengan masuknya TV, semuanya bisa dilihat. Maka hati-hati. Ini adalah teman model baru yang bahayanya dahsyat. Maka harus berhati-hati. Ya. Bahayanya harus apa? Berhati-hati. Ya. Kalau seseorang bergaul dengan teman yang buruk, mungkin dia masih malu. Sobone neng masjid, pengajian, kok gabungi sama orang yang gak jelas, malu, khawatir. Terpengaruh. Kalau bentuknya, dohirnya, wujudnya ada. Kok wong sobone ngaji, yo jenggoten, yo kokonan, yo pokoknen rajin, pokoknen orangnya kelihatan secara tampilan itu, kayak aktivis. Mosok gandengan ruang wedok rok mini. Masya Allah. Raparang. Railo. Tapi masuk itu televisi, bleng. Masuk itu internet, subhanallah. Tidak hanya gandengan itu, video dikloni sama dia. Semalaman bersama perempuan. Ini teman buruk. Ya, tidak sadar. Ini lebih berbahaya Kalau langsung mungkin enggak kek, mungkin orang akan ketok. Tapi kalau model-model kayak begitu, wah, setan lebih leluasa. Masyaallah. Hati-hati dengan pertemanan model zaman sekarang. Ya, masyaallah. Ini banyak pertemanan yang model kayak gini. Ya. Yang dulunya mereka itu tidak mampu untuk menembus pemikiran, ya, para pemuda Islam, merusak akal mereka yang tumbuh kembang akal yang bagus, tidak mampu itu tadi. Kalau secara langsung ini kan tidak mampu. Dulu datang itu, ya itu tadi sudah ketok, mau dikirimi orang dengan, ya, mau orang soleh mau digodoh, ya, pakai khamr, digodoh dengan syahwatnya, ya, dengan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, lu nggak mampu, tapi dimasukkan televisi, bleng, ya, masukkan video-video, bleng, internet, bleng, sudah rusak sudah. Yang dulunya mereka tidak mampu untuk merusak lewat jalan langsung, tapi musuh-musuh Islam punya cara yang lain. Maka hati-hatilah berteman dengan model-model yang sekarang ini. Wa inna minal muksif haqqan anna fi abna'il muslimin wa banatihim man yajlisu amama hadhihi syashat al-mudammirah as-sa'ati at-tiwal, ya, yusgilahum bisam'ihi wa yanduru ilaihim bi'ainihi wa yuqbilu ala ma ya'rudunahu biqalbihi, ya, wa ma'amaril ayyami tasallalu al-afkar al-qabitha, ya, wa tata'ammaku al-mabadi al-hadama wa tubza al-ukulu wal-afkar, ya, wa yatazayadu an asyarru wal fasad. Ikan di sini sungguh sangat disayangkan bahwasanya, ya, dalam anak-anak kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, mereka itu duduk, ya, berjam-jam, ya, memandangi layar-layar yang bisa merusak. Pandang itu teman buruk. Lihat ada video film yang lainnya, ya, masya Allah, ya, ini teman yang buruk, ini sangat disayangkan, ya. Mereka berjam-jam habiskan itu untuk mendengarkan dengan telinganya. Yang dulu mungkin tidak pernah dengar istilah-istilah yang tidak baik, tapi dari situ dia bisa mendengar kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Dia bisa melihat dengan matanya, ya, subhanallah. Dan dia menerima, ya, apa yang ditawarkan untuknya. Ya, pokoknya hatinya itu senanglah dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, tadi sudah disampaikan, ya, di antara yang bisa mengurangi iman itu adalah jiwa. Ya, an-nafsu al-ammaratu bisu. Hawa nafsu yang bisa mengajak ke hal yang buruk. Kalau potensi diri kita itu sudah punya hawa nafsu yang buruk, digabung dengan apa? Dengan sebab dari luar, dalam sama luar digabung, plek, jadilah. Ya. Maka hati-hati. Ya. Maka, ya, dengan bertambahnya hari, maka jadilah kaum muslimin, anak-anaknya, pemudanya, sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak. Karena itu tadi, ya, adanya teman-teman yang buruk tadi. Ya, ini, ya, pondasinya menjadi hancur. Ya. Ya. kemudian juga akalnya juga jadi rusak, ya. Kemudian tersebarlah keburukan dan kerusakan. Banyak keburukannya tersebar ya gara-gara teman modern tadi. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, ya. Seorang, ya, mungkin kalau berkhulwat secara langsung itu nampak enggak iloknya. Tapi dengan teknologi dia berkhulwat secara modern, bisa berkhulwat, ya. Maka hati-hati dalam permasalahan-permasalahan ini adalah pintu-pintu yang bisa mengurangi iman, ya. Maka bijaklah dalam menggunakan, ya, ya, sarana-sarana tadi, ya, sarana tadi, baik dari penggunaan internet atau yang lainnya, harus bijak, jangan kebablasan, ya. Wal wajib 'alal muslim ayasuna nafsahu wa baitahu an, ya, ma'awili al-hadam, ya, wa tara'iq asyarr, ya. Jadi wajib atas setiap muslim menjaga dirinya, ya, dan rumahnya, keluarganya dari hal-hal yang rusak dan jalan-jalan yang bisa menebarkan kerusakan, jaga. Ya. Kalau internet mungkin ada bagusnya, ya. Bisa diambil yang manfaat. Tapi yang buruk hati-hati, mungkin bisa diblokir yang enggak baik. Tapi kalau saluran televisi itu mungkin 95% enggak baik, ya. Mungkin, ya. Ya, enggak usah dimiliki. Enggak usah dimiliki. Ya. Sebab kalau saluran televisi enggak bisa milih. Enggak bisa apa? Milih dari sononya enggak bisa. Enggak bisa milih. Diatur. Nah, maka keburukannya mungkin lebih banyak. Kecuali televisi yang mungkin sudah disetting khusus, saluran dakwah. Selain itu enggak bisa disetel, misalnya gitu. Ya, karena kita tinggal makan saja, kita enggak bisa milih kok, cuma disuguhi makanan kemudian mau tidak mau kita makan kok. Mungkin kita merasa aneh, tapi dengan mencoba-coba akhirnya jadi ketagihan. Hati-hati. Ya. Dengan mencoba-coba jadi apa? Ketagihan. Karena wis disuguhi kayak begitu. Berbeda dengan kita punya niat tujuan lain. Mau seceng internet sudah punya tujuan. Kamu mencari ini ya sudah, ya itu bisa milih. Tapi nek TV enggak bisa apa? Milih. Hati-hati. Maka bahaya TV ini lebih dahsyat. Karena enggak bisa milih. Ya. Maka kalau punya rumah sendiri ya enggak usah ada televisinya. Ya. Apalagi punya anak, kecuali kalau memang sudah disetting itu tadi saluran TV yang sudah baik. Karena ini berbahaya untuk anak-anak. Ya, berbahaya untuk anak-anak. Ya. Kecuali kalau di rumah orang tua, ya jangan anarkis, itu rumahnya bapak antum, rumahnya ibu antum, bukan berarti terus TV-nya di gua, ya. Karena katanya enggak boleh melihara apa televisi, kemudian pulang kampung rumahnya ada TV kemudian dibuang, itu bukan rumahmu, tapi itu rumahnya siapa? Rumah orang tua. Berbeda kasusnya dengan rumah antum, ya. Anak antum misalnya dari uang tabungan SMP beli TV misalnya, ya kan? Antum berhak untuk, ya, mengambil TV itu karena itu memang rumah antum. Tapi kalau di tempat lain, di bapak atau di ibu, ya enggak bisa seperti itu, ya. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu ya ada, ya ada metodenya, tidak ngawur, ya. Kemudian Fal amru fi ghayati al khaturah wal hafid wallah wa man ya'tasim billahi fahuwa faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka urusannya ini adalah betul-betul urusan yang sangat membahayakan, dan yang menjaga adalah Allah. Maka yang bisa menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan-urusan ini ada satu yang sangat membahayakan, yang bisa menjaga hanyalah Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, ya Allah, ya. Perbaikilah ya bagi kami agama kami, ya, itu merupakan ya pokok dari urusan kami. Ya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya, dan perbaikilah urusan dunia kami yang itu kami hidup. Ya, wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'adina. Perbaikilah akhirat kami yang kami akan kembali di sana. Kita pikirkan akhirat kita. Ya. Kemudian wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah ya kehidupan dunia ini tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Bertambah umur harus bertambah baik. Ya, jangan bertambah umur malah memperberat hisab besok di akhirat karena bertambah buruk. Ya. Kemudian wal mauta rahatan lana min kulli syar. Kemudian kematian sebagai istirahat kami dari semua keburukan. Ya. Jadi mati itu adalah sebagai ya, istirahat dari keburukan supaya tidak menabung banyak keburukan. Wa as'alullah ta'ala ya tabaraka wa ta'ala ayuqawwi ya imanana wa yazidahu wa ayujaddida al-imana fi qulubina wa ya'wa ayyaj'alana ya ya hadhihi ya wa hudati al-muhtadin ya. Jadi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, kemudian menambah iman, memperbaiki iman atau memperbarui iman dalam hati kita dan menjadikan ya kita semuanya ya termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ya. Demikian ya, semoga selawat Allah ya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Ya, mungkin itu sudah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus salihat. Sudah selesai pembacaan kitab Tajdidul Iman ya. Mohon maaf molor ya sekitar 1,5 jam ya. Kemudian Allah memberikan manfaat, mungkin kita tutup dada tanya jawab ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan sama Ustaz Abu Muslih saja ya. Kalau saya ya nanti sudah dijawab sama beliau ya. Itu mungkin itu apa yang dapat disampaikan. Kita intinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah menjaga iman kita jangan sampai lepas sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar iman kita selalu ditambah, dan kita mohon kepada Allah agar iman kita jangan sampai berkurang dengan bertambahnya umur, selalu bertambah dan terjaga, bertambah dan terjaga, bertambah dan terjaga, sehingga saat kita diwafatkan dalam keadaan puncak keimanan ya, itulah husnul khatimah, sehingga Allah ya akan menerima kita dalam keadaan dia ridho kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-mustofa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.